Mungkin ini memang takdirku, mencintai harus tersakiti. Setelah sekian lama aku mengasihi dan menyayangmu, sungguh aku tak mengerti mengapa kau tinggalkan ku pergi. Setelah semua ku lakukan, apa mau ku berikan? Mudahnya kau melupakan aku setelah kau dapat pengganti aku. Bila saja kau rasakan sepertiku, mungkin kau tak sejahat itu. Dan mudahnya kau bilang padaku, lupakanlah kenangan bersamamu. Coba saja kau yang menjadi aku, mungkin kau tak sejahat itu. Setelah semua ku lakukan, apa mau ku saja kau rasakan sepertiku, mungkin kau tak sejahat itu. Dan mudahnya kau bilang padaku, lupakanlah kenangan bersamamu. Coba saja kau yang menjadi aku, mungkin kau tak sejahat itu. Dan mudahnya kau bilang padaku, lupakanlah kenangan bersamamu. Coba saja kau yang